الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخوان في الدين أعزكم الله pada hari ini kita mulai lanjutan kitab sebelumnya dalam Nahwu. Sebelumnya kita telah menyelesaikan ilmu nisab dan benar kita mulai insyaallah kitab berikutnya yaitu Tuhfatus Saniyah Syarh Muqaddimah Al-Jurumiyah karya Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid rahimahullah taala. Dan untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk saja penjelasan pendahuluan dari Asy-Syarih rahimahullah taala. Qal muallif Asy-Syarih Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid rahimahullah taala. Muqaddimat Asy-Syarih, pendahuluan oleh pensyarah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Alhamdulillah wa kafa. Assalamu ala ibadihi alladhina astafa. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dan Dialah yang memberikan kafam dan kecukupan. Dan cukuplah. Wassalamu dan salawat Allah kepada hamba-hambanya Allah pilih. Salam Allah kepada hamba-hambanya Allah pilih. Hada syarhul wadih al-ibar, inilah syarah yang jelas ungkapannya wadih, ibarahnya jelas wadih. Zahir isyarat dan penunjukannya pun zahir, jelas, nampak. Yani al-thamarah, nah, buah yang sudah masak, siap dipetik. Danil kitafi, dekat untuk dipetik. Dekat, pendek, dipetik. Kathirul as'ilah wa tamrin, banyak pertanyaan-pertanyaan dan latihan-latihan. Qasatu bi zulfa ila Allah ta'ala bi taysiri fahmi al-muqaddimati al-jurumiyah. Aku bermaksud dengannya agar bisa semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bi taysir, dengan memberikan kemudahan agar mudah difahami muqaddimati al-jurumiyah. Berikan kemudahan dalam memahami kitab Al-Muqaddimah Al-Jurumiyah ala siwari talabah, dengan kemudahan kepada para pelajar-pelajar yang pemula, siwar, masih kecil, pemula. Li'annahal babu ila tafahumil arabiyah, karena kitab Al-Muqaddimah Al-Jurumiyah termasuk bab, pintu untuk memahami bahasa Arab, ilmu nahwu termasuk pintu, sarana, jalan agar kita mudah memahami bahasa Arab. Allati hiya lughatu sayyidina wa maulana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bahasa Arab adalah bahasa sayyid kita dan maulana kita itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemimpin orang yang paling mulia dari seluruh manusia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi yang terakhir, rasul terakhir, penutup para nabi dan para rasul. Namun beliau adalah yang paling mulia dari mereka semuanya. Wa ala ali wa sahbihi wasallam, dengan juga pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, salawat dan salam. Wa lughatul kitabil aziz, demikian juga lughah kitab, lughah Al-Qur'an. Nah, bahasa Arab adalah lughah nabi kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga lughah Al-Qur'an. Dan keduanya adalah merupakan sandaran hukum kita dalam beragama kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita beragama, menjalankan syariat Islam dibangun di atas Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sangat penting bagi kita agar mudahkan memahami sabda-sabda Rasulullah, memahami firman Allah taala. Sangat penting untuk mempelajari ilmu alat ini, khususnya ilmu nahwu. Wa arju an yastahiqa bi ridallahi azza wa jalla, dan aku berharap agar dengan mengarang kitab ini, syarah ini, syarah Tuhfatus Saniyah, berikan kemudahan bagi para pemula Aku berharap dengan kitab ini aku mendapatkan keridhaan, berhak mendapatkan keridhaan dari Allah Azza wa Jal. Fahuwa khairu ma asa ilaih. Dan itu keridhaan Allah SWT sebaik-baik yang aku usahakan. Nah, keridhaan Allah SWT merupakan kenikmatan yang sangat besar. Bahkan Allah sebutkan ketika menyebutkan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada penghuni surga, Allah nyatakan bahwasanya keridhaan Allah itu jauh lebih besar daripada kenikmatan-kenikmatan yang lainnya, makanan, minuman dan yang lainnya. Sebagaimana dalam surah Bara'ah, surah Taubah, wa'ada Allahul mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtil anharu khalidina fiha wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn wa ridwanun minallahi akbar. Dzalika huwal fawzul 'adzim. Demikian dalam hadis Sahihain, dalam hadis Qudsi, ketika Allah menyatakan kepada penghuni surga, hal raditum wa ma lana la narda ya rab qad a'taytana ma lam tu'ti ahada min khalqik. Qala la a'tiku afdala min dhalik. Qala ya rab ayshin afdala min dhalik. Qala uhillu 'alaykum ridwani fa la asqatu 'alaykum ba'da abada. Ya Allah bertanya kepada penghuni surga, wahai penghuni surga, apa kalian sudah ridha yang kenikmatan yang Allah berikan kepada kalian? Mereka menjawab, bagaimana mungkin kami tidak ridha ya Rob? Kamu telah berikan kepada kami berbagai macam kenikmatan yang kamu tidak berikan kepada selain kami. Allah menyatakan kepada mereka, maukah kalian aku berikan yang lebih bagus dari itu semuanya? Ya Rob, apalagi yang lebih bagus dari kenikmatan-kenikmatan yang telah kami dapatkan ini? Allah Ta'ala, uhillu alaikum ridwani, fala askhatu alaikum ba'da abadan. Aku halalkan untuk kalian keridhaanku, dan aku tidak akan murka kepada kalian selama-lamanya. Dalam hadis ini sebenarnya keridhaan Allah Ta'ala jauh lebih afdal daripada kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Keridhaan Allah Ta'ala dengan juga memandang ke wajah Allah Ta'ala merupakan kenikmatan yang sangat besar yang didapatkan oleh penghuni surga. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Wahai Rabb kami, kepada-Mulah kami bersandar, bertawakal. Kepada-Mulah kami kembali bertobat, dan kepada-Mulah kami akan dikembalikan. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lilmu'minina wal mu'minati yawma yaqumul hisab. Wahai Rabb kami, ampunilah untukku, untuk kedua orang tuaku, untuk kaum mukminin dan kaum mukminat pada hari hisab, tegaknya hari hisab, hari balasan, hari kiamat telah. Katabahu al-mu'taz billah ta'ala wahdah Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid. Ikhwan fil din a'azzakumullah, ini pendahuluan dari mu'allif, pendahuluan syarah beliau. Nah, beliau membuat syarah ini agar memberikan kemudahan bagi para pemula dalam memahami kitab Matan Muqaddimah al-Jurumiyah. Karena kitab ini khususnya termasuk kitab bagi para pemula, kebanyakannya biasanya khususnya orang-orang Arab di ma'ad-ma'ad Arab di Yaman dan yang lainnya. Seringnya kitab Al-Jurumiyah adalah kitab apa? Awal bagi para pemula yang mempelajari ilmu nahwu, sehingga beliau dengan mengarang secara ini, menulis secara ini agar semakin mudahkan bagi para pemula memahami matan al-muqaddimah al-jurumiyah. Kemudian al-muqaddimat, pendahuluan tentang ilmu nahwu. Ta'rifun nahwi mawdu'uhu tamaratuhu nisbatuhu wadhi'uhu hukmu syari'i fihi. Definisi ilmu nahwu, pembahasannya, wudunya, samarah dan hasilnya, buahnya, jenis batannya yang meletakkannya, dan hukum syari' dalam pelajari ilmu nahwu. Yang pertama tentang ta'rif, definisi ilmu nahwu. Kalimatun nahwu, kalimat lafaz nahwu, tutlaqu fil lughatil arabiyyah 'ala 'iddati ma'ani. Digunakan dalam bahasa Arab menunjukkan beberapa makna. Lafaz nahwu dalam bahasa Arab penggunaannya memiliki beberapa makna. Minah di antaranya al-jihah, memberikan arah. nahwu di antara makna dalam bahasa Arab bermakna jihah, arah. Takut contohnya kita mengatakan dhahabtu nahwa fulan, aku pergi ke ai jihata, ke arah fulan, ke jihanya fulan, ke arahnya fulan. Wa minna di antara pula makna nahwu dalam bahasa Arab asyibh wal mithl, serupa, sama, menyerupai, menyamai. Takul kamu katakan contohnya Muhammadun nahwu Ali, Muhammad seperti Ali, menyerupai Ali, mirip dengan Ali, sama dengan Ali. Syibah wal mithl, menyerupai, sama, serupa. Ai syibahu wa mithlu, itu syibuh wa mithlu, itu Muhammad menyerupai Ali atau seperti Ali. Waktu telau kalimatun nahwu, ini diantara makna-makna nahwu dalam bahasa Arab, segi bahasa. Ada juga makna-makna yang lain yang tidak semuanya dalam alim besar. Ini diantaranya. Waktu telau kalimatun nahwu fi istilahil ulama, dan digunakan kalimat nahwu dalam istilah ulama, ulama nahwu menjadi sebuah bidang dari bidang-bidang ilmu Islam. Al-ilmi, al-ilmu bil qawaid allati yu'rafu bi ahwalu awakhir al-kalimat al-arabiyyah fi hal tartibiha min al-i'rab wal bina' wa ma yatba'u dhalik. Penggunaan ilmu nahwu sebagai satu bidang dari bidang-bidang ilmu ulum al-arabiyyah, itu maknanya adalah ilmu tentang kaidah-kaidah yang dengannya diketahui keadaan hukum-hukum akhir-akhir kalimat, kalimat-kalimat Arab, Arabiyah, ketika tersusun, apakah itu i'rab jadi perubahan lebih atau tetap dalam satu keadaan umat dan mengikuti itu semuanya yang berkaitan dengan itu al-i'rab lebih dan lainnya. Apa itu al-i'rab? Hendak tayyura akhir kalimat bisa berubah. Nah, bina uzum akhir kalimat halatan wahidah. Nah, uzum akhir kalimi halatan wahidah. Nah, ini pengertian atau penggunaan nahwu, kalimat nahwu dalam istilah ulama sebagai bidang ilmu tertentu dari ilmu Arabiyah. Al-ilmu bil qawaid allati yu'rafu biha ahkamu awakhir kalimat al-arabiyyah fi hal tarkibiha min al-i'rab wal bina' wa ma yatba'u dhalik. Itu adalah ilmu tentang kaidah-kaidah yang dengannya diketahui hukum-hukum akhir kalimat Arab ketika tersusun, apakah keadaannya itu adalah apakah hukumnya itu i'rab terjadi perubahan atau bina' tetap dan sekadar, dan yang mengikuti itu semua berkaitan dengan itu semua. Nah, ini definisi ilmu nahwu, pengertian nahwu dari segi bahasa dan istilah. Nel maudhu, pembahasan yang dipelajari dalam ilmu nahwu. Wa maudhu'u ilmin nahwi al-kalimatun arabiyyah. Ini bahas dalam ilmu nahwu adalah kalimat-kalimat Arab. Nah, yang dipelajari dalam ilmu nahwu adalah kalimat-kalimat Arab. Nah, min jihatil bahthi an ahwalihi al-madhkurah, dari segi mencari, meneliti keadaan-keadaan yang telah disebutkan. Nah, kalimat-kalimat Arab dipelajari, diteliti keadaannya, apakah i'rab terjadi perubahan atau bina atau lainnya yang berkaitan dengan itu. Sehingga keluar dengannya apa? Kalimat-kalimat yang bukan Arab, bahasa-bahasa ajam, tidak masuk dalam pembahasan ilmu nahwu. Jadi pelajari dalam ilmu nahwu adalah kalimat Arab. Nah, kalimat-kalimat Arabiyah, lafal-lafal Arabiyah. Kemudian as-samarah, buah hasil dari belajar ilmu nahwu. Wa thamaratu ta'allumi ilmi an-nahwi siyanatul lisani 'an al-khata'i wal fil kalamil arabi. Dan buah hasil faedah belajar ilmu nahwu adalah menjaga lisan dari kesalahan dalam berbicara Arab. Bicara ucapan Arab. Kalam al-Arab dalam ucapan Arab. Wa fahmul Qur'anil Karim wal hadits an-nabawi nabawi fahman sahiha, juga agar bisa memahami Al-Quran Al-Karim dan hadith Nabi dengan pemahaman yang benar. Alladaini huma aslu syari'ati islamiyah, yang kedua adalah merupakan pokok syariat islamiyah. Wa alaihima madar, dan atas kedua ini, kepada Al-Quran, di atas Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW, madar, poros, putaran, sandaran syariat islamiyah. Jadi ilmu hawa hanya sebagai ilmu alat, ilmu alat membantu. Tujuan yang utama agar memudahkan kita memahami Al-Quran, memahami sunnah Rasulullah SAW, hadis Rasulullah SAW dengan pemahaman yang benar. Karena kedua-duanya dengan bahasa Arab. Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab, Rasulullah SAW diutus dengan bahasa Arab, berbahasa Arab. Nah, ini thamarah dari pelajari ilmu nahwu, menjaga lisan dari kesalahan ketika berbaca dan bicara dengan kalam Arabi, bahasa Arab, dan juga agar memahami, membantu kita dalam memahami Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dengan pemahaman yang benar. Nisbatu, kemudian penisbatannya, penisbatan ilmu nahwu, huwa min al-ulumil arabiyah, di antara ilmu Arab, ilmu-ilmu berkaitan dengan bahasa Arab. Karena ilmu Arabian banyak juga cabang-cabangnya. Ilmu nahwu, sharaf, khat, imla, arud, syir-syir dan lainnya, balaghah dan lainnya. Di antara adalah ilmu nahwu, di antara ulumul Arabiyah, ilmu bahasa Arab adalah ilmu nahwu. Wadi'uh, yang meletakkannya pertama kali mengarang dalam bidang ini. Wal masyhur an awwalam wadi'in min 'ilmi an-nahwi huwa Abu al-Aswad ad-Du'ali. Ad-Du'ali. Yang masyhur, yang pertama kali meletakkan ilmu nahwu, mengarang dalam bidang ini nahwu, adalah Abu al-Aswad ad-Du'ali. Bi amri amiril mu'minin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhuma. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Di nusul kalian apa anhuma atau anhu? Anhuma. Apa? Anhuma. Anhuma. Anhuma. Kalau di sini anhuma. Anhuma. Sama aja. Maksudnya anhuma kembali ke siapa? Abu al-Asad dan Ali. Hah? Allah Ta'ala mungkin kalau dimasukkan keduanya benar saja. Anhuma kembali ke Abu al-Asad dan Ali bin Abi Thalib. Ya kalau anhuma dimasukkan Ali dan ayahnya, enggak benar karena ayahnya meninggal di kuburan. Karena sebagian orang sufi apa mengatakan Muslim, Abu Thalib Muslim. Meyakini Abu Thalib itu Muslim. Yang benar Abu Thalib meninggal di atas kuburan dalam riwayat yang sahih. Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan yang lain. Nah, ini yang pertama kali meletakkan, mengarang dalam bidang ilmu nahwu, ini yang masyhur. Namun sanadnya Allah belum didapati sanad yang sahih. Ini yang dinukilkan dalam hasyiah di sini. Hakadashtar, demikian yang masyhur di kalangan ulama, si ulama nahwu. Akan tapi belum pernah didapati sanad yang sahih yang menunjukkan perkara ini. Yang pertama kali meletakkannya adalah Abu al-Asad ad-Du'ali dengan bersama perintah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian hukum syariah, fi hukum syariat, pembuat syariat dalam pelajari ilmu nahwu. Wa ta'allumuhu fardhu min furudil kifayah. Mempelajarinya termasuk fardu kifayah, wajib kifai. Dan jika ada sejumlah yang pelajarinya cukup, maka gugur kewajiban dari yang lainnya. Namun jika semuanya tidak ada yang pelajarinya, semuanya berdosa. Karena wajib ada fardun kifai, ada fardun aini, Kalau fardun aini pada setiap orang diwajibkan. Jadi salat lima waktunya fardun aini. Setiap muslim sudah balik, muslim muslimah diwajibkan untuk salat lima waktu. Adapun fardun kifai ini dilihat ke perbuatannya, amalannya, kapan sudah cukup, sudah terlaksana, ada gugur kewajiban dari yang lainnya. Tidak semuanya diharuskan. Yang tidak semua orang wajib belajar ilmu nahwu. Yang terpenting ada beberapa orang dari mereka yang sudah cukup belajarinya, maka bagi yang lainnya hukumnya sunnah, tidak wajib. Contohnya seperti memandikan jenazah, menyalati jenazah. Ini fardu kifayah. Jika ada sejumlah kaum muslimin yang melaksanakannya sudah cukup, maka bagi yang lainnya gugur kewajibannya. Tidak diwajibkan seluruh kaum muslim satu kampung harus memandikannya, menyalatinya, tidak. Fardun kifai. Kemudian hukum syari'ah fi enam. Warubama ta'ayyana ta'allumu ala wahidin, terkadang menjadi fardu ain bagi seorang. Ini hukum asalnya fardun kifai. Namun bagi beberapa orang terkadang bisa menjadi fardu ain. Fasara fardu ain alih, sehingga atas dia menjadi fardu ain. Misalnya seorang ingin menafsirkan Al-Qur'an, ingin menjadi mufassir, penafsir Al-Qur'an, maka wajib bagi dia untuk belajar ilmu nahwu. Yang tidak mungkin bisa dia bisa menafsirkan Al-Qur'an dengan baik dan benar tanpa pelajari ilmu nahwu. Ini hukum asalnya pelajaran adalah fardu kifayah, namun terkadang bagi beberapa orang kadang bisa menjadi fardu ain. Selanjutnya, bismillahirrahmanirrahim. Qal musanni Abu Abdullah wa Abu Abdullah Muhammad ibn Dawud As-Sanhaji al-Ma'ruf ibn Ajurum. Berkata muallif yaitu Abu Abdullah Muhammad ibn Dawud As-Sanhaji. Muhammad ibn Dubnu atau Dubni? Mendak Muhammad Dubnu atau Muhammad Dubni atau Dubna? Dubnu. Hah? Dubnu. Apa? Ibnu. Kenapa Ibnu mah? Karena dia mudhaf. Apa? Mudhaf. Apakah mudhaf itu mah? Bismillah, bismi. Mudhaf di jar. Apa sebelahnya apa yang benar? Bini. Muhammad Ibnu atau Muhammad Ibni? Muhammad Ibni. Di kasrah kenapa? Badal, Ustaz. Badal dari mana? Dari Abu Abdillah. Abu, abunya atau Abdillahnya? Kalau badal dari Abu berarti Ibnu, kalau Abdillahi Abdil. Hah? Di Abdillah yang anaknya, bukan Abu Abdillahnya. Sebelahnya apa? Muhammad. Sebelahnya lagi. Atau. Ha? Atau apa? Abdi. Abdi. Ke? Abdi. Abdi. Muhammad ibni berarti Muhammad ibni. Di. Ni. Apa? Muhammad. Abu Abdullah ibni. Abu Abdullah Muhammad ibni atau Muhammad ibni. Muhammad itu Muhammad. Kenapa di kasrah? Atau. Atau ke? Mana ma'atuf alaihnya? Ke ibu. Ibni yang sebelumnya. Apa? Ibni yang sebelum. Dia ibni yang pertama ini, bukan ada ibni sebelumnya. Yang pertama, yang pertama atau ke Abdi. Ke Abdi diantari dengan Muhammad. Muhammad sebagai apa? Di antara Antaf dengan Ma'atuf, Ma'atuf dengan Ma'atuf Abdi, di antara dengan Muhammad. Di antara dengan Badal. Abu Abdillah. Badal dari Abdi. Abdi. Abu Abdillah Muhammad ibn. Atau ada pendapat yang lain sebenarnya? Berapa Muhammad dari sini? Satu. Oh, satu. Oh, bidan. Abu Abdillah Muhammad. Abu Abdillah Muhammad. Ada ibn sisa? Ibn dulu. Ada di sini. Setelah Muhammad ibn. Ada Abdi setelah Allah. Yang tertulis jadi Abu Abdillahi. Eh, Muhammad tulis baru Ibnu Muhammad. Iya, Muhammad. Sudah ada Ibnu Muhammad. Abu Abdillah Ibnu Muhammad gitu. Iya, bukan Muhammad di situ. Langsung begini. Lihat, langsung Ibnu. Karena ada yang lain Muhammad bin Daud As-Sun Haji. Dua Muhammadnya tadi? Iya. Iya, kalau ini langsung Ibnu Muhammad. Kalau di sini dua ibunya, satu Muhammad. Enggak, di yang lain Muhammad bin Daud As-Sun Haji. Coba Abdullah. Iya benar. Itu yang benar sebenarnya. Kalau saya juga di sini cuma langsung ibnu. Ya lebih tepat Muhammad bukan. Muhammad bin Muhammad. Namanya Abu Abdillah adalah. Muhammad bin Muhammad. Abu Abdillah kunyah. Berarti badal dari Muhammad. Kalau yang pertama. Ya bisa badal bisa juga apa? Atof bayan. Bayan. Betul. Kayaknya saya tanya karena langsung sinjuk ibni. Padahal saya dapatkan redaksi lain Muhammad bin Daud. Itu Muhammad bin Muhammad. Sama. Itu sih. Nah. Wa huwa Abu Abdillah Muhammad ibn Dawud As-Sanhaji. Di Muhammad ibn itu sebenarnya Muhammad badal dari apa? Abu. Badal dari Abu Ibnu sebagai badal juga bisa juga sebagai ataf bayan. Ibnu Muhammadi Muhammad sebagai mudhafun ilai. Dan ibni badal atau bayan dari Muhammad yang kedua. Dan seterusnya. Al-Ma'rub ibni Ajurrum yang ma'ruf dengan Ibnu Ajurrum. Al-Mauludu fi sanati 72 wa 600 lahir pada tahun 672 Hijriah. Wal mutawaffa fi sanati 23 wa 700 min al-Hijratin Nabawiyyah rahimahullah ta'ala. Dan wafat pada tahun 723 Hijriah rahimahullah ta'ala. Nah, ini tentang kelahiran mu'alif, nama, kunyah dan tanggal lahirnya dan wafatnya mu'alif pengarang kitab Al-Ajurrumiyah, Muqaddimah Al-Ajurrumiyah. Nama beliau adalah Abu Abdillah Muhammad ibn Dawud As-Sanhaji. Lahir pada tahun 672 Hijriah dan wafat pada tahun 723 Hijriah. Di berapa umurnya? 723 kurang 672. Berapa? 94 tahun. 91. Ada pendapat lagi? 62. Kurang lebih umur beliau 51 tahun. Dan alhamdulillah Allah memberikan keberkahan pada kitab ini, kitab Muqaddimah Al-Jurumiyah, walaupun ringkas namun Allah berikan penerimaan di hati kaum muslimin, banyak sekali syarah-syarahnya menunjukkan Allah memberkahi kitab ini. Di antara syarahnya ini kita ingin baca karya Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid rahimahullah ta'ala. Nah, ikhwan fil din, azzaqullah, mungkin ini yang dapat kita bacakan di sore hari ini. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Nah, mungkin belajarnya senang-senang dengan sorof ya. Sekarang nahu, besok insyaAllah sorof-sorof mungkin karena belum ada punya kitab yang dari basic, yang mudah dan murah. Nantilah tasrifi yang kuning. Saya kira sudah. Iya, sudah punya insyaAllah. Belum. Yang belum segera diadakan. Orang. Abu Dar enggak jual? Protokol. Itu harus nunggu di luar. Itu saja. Terus kamu belajar.